Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK Selasa lalu resmi menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP tahun anggaran 2011-2012 yang dinilai ada indikasi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK pun sampai harus menggeledah ruang Mendagri terkait kasus ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Effendi, apa komentar Anda soal ini? Ya, ada beberapa hal. Pasti yang pertama, saya pada umumnya dan pada dasarnya selalu percaya pada proses yang dilakukan oleh KPK ya, karena bagi KPK proses itu sangat penting, sehingga mereka menjalaninya dan kadang-kadang terasa sangat pelan, tetapi untuk kemudian sampai kepada tahap menetapkan tersangka yang artinya dari penyelidikan sampai ke penyidikan itu sudah dilakukan dengan luar biasa prosesnya itu, saya rasa lengkap dan hati-hati. Dan yang kedua, sejak dari awal memang saya sudah merasa bahwa ada sesuatu yang keliru dengan proyek ini, bukan dalam arti kata, katakanlah saya meragukan bahwa ini dipimpin atau ada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang Menteri Dalam Negerinya pernah mendapat Bung Hatta Award atau semacam itu. Tetapi memang sejak dari awal kita merasakan bahwa proyek EKTP ini sudah berkali-kali misalnya disebut oleh Nazarudin secara lantang dan berani. Dan ini misalnya disebut-sebut ada persoalan dengan orang ini A, I, U, E, O dan lain-lain ya. Itu diungkapkan oleh Nazarudin secara terang-terangan di depan umum. Lalu yang ketiga, memang pada bagian lain kita melihat bahwa soal EKTP ini itu di dalam kenyataannya di tengah masyarakat kita terasa seperti tidak beraturan dalam arti seperti di tempat saya saja, di rumah saya saja, saya pernah juga barangkali menyampaikan kepada para pendengar kita bahwa ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Akhirnya kemudian saya diundang hanya karena Pak Lurah merasa tidak aman kalau saya tidak diundang gitu. Lalu ketika saya diundang, saya tanyakan kepada yang memotret, dia sendiri juga belum dipotret, dia sendiri juga belum tahu kapan EKTP itu selesai misalnya. Jadi ada persoalan-persoalan yang tidak jelas, dan kemudian kalau itu dinyatakan ada persoalan dengan korupsi, rasanya menjadi masuk akal saat ini. Kalau saya memang tidak terlalu percaya pada EKTP ini ya, karena lagi-lagi ketika itu dibicarakan di DPR misalnya, sudah banyak media yang menulis bahwa ini akan menjadi pancaan partai. Kemudian ketika Nazarudin tertangkap misalnya, dia dengan entengnya menyebut nama-nama pejabat buat yang terlibat di dalamnya. Lalu pada bagian lain, yaitu tadi, kalau dalam prosesnya banyak hal-hal yang tidak jelas, tidak teratur gitu, ya kita masih perlu bingung dalam arti kenapa saya dipanggil, kenapa saya tidak dipanggil, kenapa ada yang dipanggil, berapa lama jadinya, walaupun disebut-sebut, oh nanti ini cuma 6 minggu, ada yang 6 bulan belum beres. Nah, kalau proyek tidak teratur seperti itu, apalagi didengung-dengungkan sebagai sebuah jalan keluar dari persoalan Dukcapil kita misalnya, ini pasti sudah ada sesuatu yang tidak jelas di situ. Banyak pihak mempertanyakan berapa lama hukuman yang fair untuk korupsi pengadaan IKTP ini, melihat dampak yang sangat besar bagi masyarakat sendiri, Mas Effendi. Hukumannya sama saja dengan kasus korupsi manapun, artinya ya ancar-ancarnya pasti antara 15 sampai 20 tahun lah ya, dalam konteks tidak akan juga mendapat keringanan kalau naik banding dan sebagainya. Tapi itu soal hukumannya menurut saya yang standar saja. Tapi dalam konteks yang lain, kita bisa melihat bahwa tentunya ada ketegangan-ketegangan tertentu di masyarakat di sini. Sekali lagi, kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri yang pernah mendapat Bung Hatta Award. Pada bagian lain, kita tahu bahwa proyek ini sangat diunggul-unggulkan akan mampu menyelesaikan persoalan kependudukan di Indonesia yang akhirnya nanti akan sampai kepada persoalan hilir kita, yaitu data kepemiluan misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat pemilu kita sekarang dalam banyak hal itu masih tercecer datanya, masih banyak yang tidak memilih dan sebagainya, pasti akan dikait-kaitkan publik dengan hal ini. Jadi kemarahan boleh menjadi luar biasa, ketegangan, kebingungan kita bisa luar biasa, tapi kalau soal hukum, jangan juga kita langsung menjadi diskriminatif gitu. Pak Menterinya sendiri sudah menyatakan kesediaannya sambil mengatakan heran di mana ada persoalannya. Nah, yang kedua, kita tunggu saja perkembangan penyidikan sekarang. Tentu saja kita berharap akan ada ya hal-hal yang jauh lebih jelas. Walaupun di sana-sini bisa saja terdapat tidak sedikit pihak-pihak yang selama ini dalam tanda petik mengorbankan dirinya demi pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Kita tahu dalam korupsi misalnya gerbong kereta api dari Jepang ya, kereta api bekas dari Jepang itu berhenti hanya sampai di dirjennya. Dirjennya sama sekali tidak menyebut nama atau katakanlah mengisyaratkan bahwa itu bisa berhenti di dia. Dalam kasus korupsi di proyek IT perpustakaan di Universitas Indonesia, seakan-akan berhenti di pembantu rektornya yang mengisyaratkan bahwa itu biarlah dia yang tanggung semuanya misalnya. Jadi biarlah prosesnya berjalan. Dalam proses yang saya sebut tadi, misalnya di Universitas Indonesia masih berjalan. Hmm. Apalagi kasus ini kan baru ditetapkan oleh KPK siapa yang tersangkanya. Gitu. Ada pihak mengatakan KPK terlambat mengusut kasus ini. Padahal dugaan korupsi ini sudah tercium sejak lama. Bahkan sempat dilontarkan oleh Nazarudin sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kadang-kadang orang bilang kasihan ya, kayak Adi Purnomo baru di akhir masa jabatannya. Ini juga jelang-jelang akhir masa jabatan Kementerian Dalam Negeri misalnya sebelum ganti rezim. Tapi kalau saya lebih melihatnya bahwa beban kerja KPK itu memang demikian besar, lalu mereka harus menyusun prioritas, dan memang keterbatasan sumber daya manusia ya. Dan kemudian mungkin satu demi satu, apa yang diungkapkan oleh Nazarudin atau kah laporan masyarakat lainnya itu diteliti sedemikian rupa, baru kemudian KPK misalnya sampai pada kesimpulan untuk menetapkan tersangka. Ya jelas kita tidak puas prosesnya terlalu lama, tapi itulah fakta kita. Mungkin kita perlu menunggu sampai ada pemerintah baru yang benar-benar akan mengatakan KPK ini bukan sekedar ad hoc, tetapi karena kebutuhan kita, sesuai juga dengan ada tap MPR tentang percepatan pemberantasan korupsi, KPK ini kita perluas baik sarananya maupun sumber daya manusianya. Nah baru kalau hal-hal itu sudah tercapai, kita berharap akan ada juga ya di samping itu aspek-aspek preventif dari pemberantasan korupsi, baru di sana kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi dalam tanda petik kekecewaan kita ya pada KPK ini. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali. Saya Mandariska.